saya pergi ke bioskop bergandengan sama pacar nonton koboi. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Jaga gengsi, terpaksa beli catutan. Aduh ma asiknya nonton dua-duaan, kaya nyonya dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong gelondangan, malu ame tunangan, kebingungan. Film abis, ane terpaksa nganterin. Masuk kampung, jalan kaki kegelapan. Sepatu baru, baru aja dibeliin. Dasar sial, pulang-pulang nginjek gituan. Terima kasih.